Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad kemarin saya baru saja wisuda. Keinginan saya setelah wisuda ingin masuk pesantren untuk belajar agama dengan baik. Sebab baca Al-Quran saja saya belum begitu bagus. Tapi orang tua saya tidak memberikan izin untuk pesantren karena minimnya biaya. Orang tua, terutama ibu, meminta saya... Minimnya biaya? Tidak, karena minimnya biaya. Orang tua, terutama ibu, meminta saya untuk bekerja. Saya sudah berusaha mencari pekerjaan, tapi belum ada. Apalagi yang sesuai dengan jurusan saya, Buya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada amalan untuk menguatkan hati saya agar tetap sabar menjalani kehidupan setelah wisuda ini? Yang diminta, yang bertanya jauh. Minta doa atau minta solusi? Tanya solusi atau minta doa? Baik, baik, kasih dua-duanya. Pertama adalah, untuk belajar agama, tidak harus serta-merta seseorang itu tinggal di pondok pesantren. Yang penting Anda mengikatkan hati Anda kepada seorang alim yang soleh, seorang murabbi, pendidik, maka Anda pun akan benar. Anda sering kunjung ke pondok, di sela-sela kerjaan Anda. Apakah Anda jadikan jadwal setiap Sabtu Ahad bersama alim tersebut? Tidak harus tinggal di pondok kalau ibunda Anda tidak merestui. Tapi tidak ada alasan untuk tidak belajar agama, itu enggak ada alasan. Yang beralasan dia enggak pengin selamat. Harus bisa dong belajar agama. Katanya enggak punya waktu, enggak ada. Siapa bilang enggak punya waktu? Ada waktu, tinggal kita mengatur saja waktu itu. Yang lain bisa, kenapa Anda tidak bisa? Kan begitu. Satu. Kedua, kalau masalah biaya, cari pondok yang enggak pakai biaya dong. Banyak. Asalkan benar, masuk saja Al-Bahjah sana. Jadi jangan sampai ada orang enggak bisa mondok gara-gara enggak punya biaya. Itu enggak boleh sama sekali. Ada orang lain membiayai. Ada hamba Allah yang rindu untuk membiayai Anda kok. Ini jangan sampai ya, kalau urusan minimnya biaya, maka ketahuilah bahasanya ada pondok-pondok yang memang di situ adalah siapapun yang ingin belajar tentunya dengan aturan-aturannya, Anda boleh tanpa harus keluar biaya. Kemudian, yang ketiga adalah pekerjaan tidak harus sesuai dengan ijazah Anda. Tapi pekerjaan adalah rizki yang Allah kirim melalui pekerjaan tersebut. Banyak dokter akhirnya jaga toko, ada kedokteran jaga toko. Kemudian apa, ada yang enggak sesuai. Tapi rizkinya diberi oleh Allah melalui itu. Jadi jangan mengatur Allah deh. Anda belajar sesuai dengan pendidikan yang Anda tekuni, oke deh. Kemudian masalah pekerjaan tidak harus sesuai dengan itu. Bisa saja yang lainnya, banyak orang yang putar haluan itu. Dari sarjana ekonomi sudah tidak menekuni. Prinsip apa, ilmu-ilmu ekonomi tidak laku semuanya. Sarjana pertanian tidak bertani, ada. Jadi mebel. Ada, banyak. Allah atur, maka jangan atur Allah. Kemudian rizki harus. Harus Anda dapat supaya Anda tidak merengek minta-minta kepada orang. Bekerjalah denganlah ini. Kalau minta doa, saya kasih dulu ketabahan dulu. Gini loh ya. Yang menjadikan Anda repot itu kan Anda sendiri. Kalau orang menjalani hidup dengan tawadhu dan qanaah, nerima apanya, apa adanya, mudah. Enggak ada masalah Anda mungkin sarjana ekonomi jual es teh. Dari jual es teh menjadi bos es teh kan bisa jadi. Wong Anda prinsip ekonomi kan dari kecil dulu kan ya. Modal kecil boleh. Jual es teh gengsi. Kapan jadi? Memang orang bisa langsung kaya. Tanya ke orang kaya itu ngerintis dulu tuh, punya utang dulu juga kadang. Jalani hidup dengan qanaah, nerima apa yang Allah berikan kepada Anda. Insyaallah akan mudah. Kemudian yang terakhir nasihat adalah gaya hidup yang harus Anda tata. Yang merepotkan Anda adalah Anda sendiri. Biasa ngikuti gaya hidupnya orang lain. Makan saja, wah gaya harus makan di sana. Habis duit untuk makan. Belum waktunya beli motor, motor. Belum waktunya beli akhirnya motor kredit, rumah kredit, panci kredit, kerudung kredit. Apa itu semuanya? Karena ngikuti gaya hidupnya orang. Anda punya gaya hidup sendiri. Jangan ikuti gaya hidupnya orang. Kemudian biasakan dengan kesederhanaan, maka menjadikan enak hidup. Jangan merasa gengsi makan dengan nasi liwet kemudian sama kerupuk dan semuanya ikan asin. Enak banget ikan asin itu. Jadi membiasakan dengan sederhanaan yang menjadikan Anda nyaman menjalani hidup. Kemudian setelah itu ya, berdoalah setiap habis sholat, memohon kepada Allah, sholat sunnah, duha, tahajud. Itu saja, dan memohon dengan bahasa yang Anda pahami saja. Insya Allah minta kepada Allah ketenangan batin, kekuatan, kemudahan, dan seterusnya penjagaan iman, maka Allah akan berikan kepada Anda insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.